dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Pernahkah kau menguntai hari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini, surga kita. Bila kita mencinta sebisa mungkin, tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be strong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love even just one night. Stay in my heart, my hari paling indah. Kukir nama kita berdua di sini, surga kita. Bila kita mencinta yang lain, mungkinkah hati ini sebisa mungkin, tak akan pernah sayangku akan hilang. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin, tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this strong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love even just one night. Our love will stay.